sini pegat di jalan duk geni. Belum pernah tina asi melih warni jadi seri. Impian biheng kasorang hari ring hati lukin-kin. Puru diri suka hati nanti janji pasinina. Kentein pasini sapat sapi sanduk geni. Belum pernah tina nina harapan samar kateang haluang dada duraca. Harapan samar laksana haluang dada duraca. Duk nafas hadiri umaha nyalin dang-dang titip diri sang-sang dadang. Dadu iya mangrupa iji lamunan jungjunan. Mangrupa iji lamunan cita-cita hati kingkin sulaya nu jadi marga. Hati kingkin rasa duka sulaya nu jadi marga. Titipkan badan sakujur kasaha mundur pangipur. Jadi dia nu ayah wungkul impian jungjunan. Nganteng wungkul pangharapan nu ayah wungkul impian geni. Dada raja sulaya nu jadi marga. Horeng pasini tijalmi sanes janji mitigus. Sumpah majar badenya ngan ukur pangirut rungkul. Ari sugan asih teh keabadian, ari sugan dedeh teh nyakalanggengan. Horeng ngan ukur implengan, horeng kalangkang impian. Horeng unya kersadirian anjen mah hirup teh anjang-anjang ditampi. Wal ditampi itu kapalai salira panginten kitu kedah. Dina patok muka sakitu dina lalampahan hirup. Urang papada nangtukeun jalan sorangan, sosoranganan, sewang-sewangan. Salira bawa kamana kuring mah biheung kamendi. we iya manihna ninggalkeun sejalun ta mamawa raheut hati nu najan perih kudu rasa bimbang kudu tilanayan terhiji panutan muta fungsi meti baja. Bagja ukur kagungan salira, suka mah anjeun nu boga. Bagian kuring nyeri jeung perih giliran engkang lebah dukana. Pileuleuyan bulan nu remen dipake ngeunteung duaan. Entong teuing jadi pikir mun kalangkang kari hiji. Pan kuring sorangan deui duh diri. Sorangan deui. Aya nu jalir kana janjina. Aya nu cidra kana subaya. Nu pengkuh ngukuhan lenjeran carita orengan ukur purnama ngan ukur salira bulan tetepen bulan titipan paranti nitipken asih paragi ngajaga heman. Bongan urang dewasa nyingkahan mangsa. Urang kapaksa tepang jeung kecapat turai. Najan narah nyebat pisah tewerat rek nyebat waas. Bari patare matineung urang silih wilujengkeun. Jeung obat nabah pengkuan. Jalan bari ngagugulung kangen wanci sareupna laju ka kulon keun sora alon ngahareos ileuleuyan wiujeung jeng angkat, saur salira harita. Wilujeng, puring tewerak ngedalken wilujeng pantun. Wilujeng angkat taya hartina, wilujeng kantun taya gunana. Mun ngan ukur dipake papaes lambe, mun sakadar dipake empahan hate. Pangwilujeng tisalira, luruhit panah, nanceb nararaheut manah. Mata pedang ngolebat kingkilaban ngajorela. Batin wuwuh beki nyeit, hate kalah beki hengker. Duh, dedeh temenan sukma nutaya tanaga. Ngoleab duka kamana dipuluk duka kusah. Kain duduk Kalebu dina Talaga Tunggara sejamuntang kasalira sodorkeun panangan anjeun jait kuring tina peuri tebihkeun tina kaceceb caketkeun kana kadeudeuh kalah ka anjeunna pisan nu kantos sulaya tina subaya. Mungguh lalakon hirup mah akan salira dalangna. Abisadaya sakadar wayang-wayangna nu teu daya teu upaya. Mungguh hate mah dahate dibangbalerkeun gehese. Panutan nu puguh jalir teu weleh bae kapikir. Binarung asih nu leah sejani tipkeun talatah malibir dina hilirna angin. Sabar waktu pipi.